Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tazkir wa ifadata wa istifada wa al-hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa al-du'a ila al-huda wa al-dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fadila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi majma'in wa la rasulati rasulullah wa ahli baiti wa dhuriyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la rahmatu min awliya wa salihin wa syuhada wa al-muqarrabin wa al-ulama' al-amilin wa al-fuqaha wa al-muhadithin wa al-mufassirin wa al-a'immah al-mustahidin wa muqallidin wa jami' musannif al-kutub al-nafi'ah khususan al-rukun bin al-irsyad wa al-rukun bin al-irsyad wa al-rukun bin al-ibad wal-milad al-habib Abdullah bin Ala bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyaykhihim wa talamidatihim wa mutasibinihim wa mahibihim wa mutalikina bihim ilarwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amma wa lirwajibih masyaykhina wa ma'alimina wa zawil hukubi alina wa amwat ahli hadil bada min ahli la ilaha illallah al-mu'in wa ahiyam ila yamidin أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. ثم وصف الله الذين أحسنوا بقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. واللمم هو الصغائر من الذنوب التي لا يكاد العبد يخلو منها. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أي لا نجعلهم سواء عندنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأبطل حزبانهم وتوهمهم وذم حكمهم بذلك أني ظنهم التسوية بينهم وبين أهل الإحسان عند ربهم. masih membahas mengenai angan-angan mendapatkan ampunan tanpa berusaha mengerjakan kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di pertemuan sebelumnya, ia adalah orang yang tertipu, orang yang bodoh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kecuali bagi mereka yang berusaha mendapatkannya dengan melakukan kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Allah telah menegaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asaa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jadi Allah membalas orang-orang yang melakukan kejelekan dengan apa yang telah mereka perbuat, dan membalas dengan kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kali ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik, yang mereka diakui oleh Allah orang-orang yang baik. Terkadang kita mengatakan orang itu orang baik menurut kita, tapi tidak termasuk baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Intinya baik itu di sisi Allah, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menjadi baik di sisi Allah dan Rasulnya, otomatis menjadi baik di mata manusia. Di mata manusia. Karena itu Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah memerintahkan Jibril untuk mencintainya dan memerintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada penduduk langit untuk mencintainya pula. Kalau sudah dicintai oleh Allah, Jibril dan penduduk langit, orang tersebut akan diterima dimanapun dia berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang akan senang dengan dia karena apa? Dia sudah menjadi baik, mendapatkan cintanya Allah, sehingga dia adalah orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an mensifatkan sifatnya orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Di antaranya alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamah. Orang-orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya, yang menghindarkan dirinya daripada kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar. Wal fawahisha, dan kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan. Dosa-dosa besar di antaranya adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, beribadah atau menyembah bukan hanya kepada Allah. Ini syirik, menyekutukan Allah. Karena itu sampai kapanpun orang yang musyrik enggak akan mendapatkan ampunannya Allah, sebagaimana di dalam ayat-ayat Quran Allah berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah melakukan dosa-dosa besar selain syirik akan mendapatkan ampunannya Allah. Tapi kalau syirik, tidak akan. Karena itu paling besarnya dosa besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Lah syirik ini terbagi dua. Ada syirkun jali atau zahir, ada syirkun khafi atau batin. Syirkun jali, syirik yang nyata, yang jelas. Ketika kita menyembah kepada selain Allah, kita beribadah kepada selain Allah, jelas itu adalah syirik yang nyata. Selain kepada Allah, kita kepada yang lainnya. Entah itu kepada berhala, entah itu kepada pohon, entah itu kepada binatang dan yang lain sebagainya, ini jelas. Ada syirik yang samar, ada syirik yang samar, yang tidak nampak, tidak terlihat, tapi itu dikategorikan syirik. Seperti riya, seperti riya, itu syirik. Syirik yang samar. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah, ketaatan atau kebaikan selain untuk Allah ada tujuan karena manusia. Riya itu kan melakukan amal perbuatan karena manusia. Al-amal li ajlin nas, karena dilihat, karena diperhatikan, karena ingin mendapatkan pujian dan semestinya, itu syirik. Padahal saat sholat ia telah menegaskan apa yang ia lakukan itu hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Kita menyatakan itu hanya untuk Allah. Enggak cukup di doa istiftah, bahkan di dalam surat Fatihah kita ingatkan kembali diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Hanya, kata-kata hanya itu kan berarti enggak ada yang lain, cuma satu-satunya engkau ya Allah kami beribadah, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Nyatanya sholat kita bukan hanya untuk Allah, melainkan karena ingin mendapatkan pujian. Dan ini berarti apa? Menyekutukan ibadah sholatnya bukan hanya kepada Allah tapi kepada yang lain Allah. Jadi dia ingin mendapatkan nilai bukan hanya dari Allah, juga dari makhluknya Allah. Ini berarti menyekutukan. Sama, gak kelihatan. Terkadang orang gak menganggap kalau itu adalah syirik. Nah kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, mendapatkan ridhanya Allah, rahmatnya Allah, ya harus meniadakan syirik secara umumnya. Baik itu yang jali, yang nyata, yang kelihatan, ataupun yang khafi, yang tidak nyata. Wa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushriku bi'ibadati rabbihi ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, mengharap bertemu dengan Allah, mendapatkan rahmat, ampunan, hidayah, petunjuk dari Allah, hendaknya ia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan ibadah kepada Allah dengan satupun makhluknya. Nah itu diantara dosa besar adalah syirik. Diantara dosa besar yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Hindari 7 al-mubiqat yang dapat mencelakakan. Itu maksudnya dosa-dosa besar. Nah, di situ disebutkan al-isyraku billah syirik. Nah, juga disebutkan di situ aklu amwal al-yatim, memakan harta anak yatim, itu termasuk dosa besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa di beberapa ayat awal, termasuk dari beberapa ayat yang pertama-pertama, Allah menjelaskan tentang harta anak yatim. Allah mengatakan wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu khabitha bit thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Katanya Allah, laksanakan harta anak yatim itu semestinya, berikan kepada mereka selayaknya. Lalu jangan diganti yang bagus dengan yang jelek, yang buruk, yang baik diganti dengan yang buruk, jangan diganti, jangan dirubah, berikan sesuai. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum, wala ta'kulu, jangan kalian makan harta mereka ke harta kalian, atau jangan masukkan harta mereka ke harta kalian, pisahkan. Kenapa? Kalau kalian sampai makan harta anak yatim, mencampur aduk tanpa membedakan, innahu kana huban kabira, sesungguhnya itu adalah huban kabira, dosa yang besar. Dosa yang besar. Sampai Allah menegaskan orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka makan api dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu di antara dosa besar. Lah orang yang berbuat baik, mereka terhindar, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan juga al-fawahish, kejelekan-kejelekan. Kalau sudah pakai kata-kata fawahish, itu berarti kejelekan yang banget, kejelekan yang sangat, bukan sekedar kejelekan. Bukan sekedar kejelekan, karena itu sholat bisa mencegah orang daripada fahsya. Berarti kata-kata fahsya itu tingkatannya seperti dosa besar. Kata-kata fahsya itu keburukan atau kejelekan tingkatannya sama dengan dosa besar. Nah, sholat itu bisa menghindarkan orangnya dari perbuatan fahsya. Tapi kalau sholatnya benar, sesuai syaratnya, rukunnya, kemudian khusyuknya dan hudurnya, bisa menghindarkan, mencegah orangnya. Lah orang yang berbuat baik, ia menghindarkan dirinya selain dari dosa-dosa besar dan juga kejelekan-kejelekan. Illal lamam, kecuali al-lamam. Al-lamam ini dosa-dosa kecil yang seorang hamba tidak akan pernah lepas darinya. Kita manusia, kita manusia diperintah oleh Allah untuk selalu bertobat dan selalu meminta ampun. Dan itu diajarkan oleh Allah dan telah dicontohkan untuk kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidak lepas sehari semalam selalu bertobat dan meminta ampun kepada Allah enggak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Sehingga kalau kita sering bertobat, sering meminta ampun, nantinya akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwab wallahi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sering banyak bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci, banyak bertobat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bertobat dari apa? Bertobat dari apa? Ya jelas, kita namanya manusia, dalam kehidupan keseharian kita itu gak akan pernah lepas dari dosa. Kalau zaman dulu perbuatan dosa itu mungkin nunggu keluar rumah, bahkan nunggu berjalan agak jauh dari rumah kita, tapi untuk zaman sekarang gak perlu keluar rumah, kita sudah bisa melakukan dosa. Kalau dulu nunggu keluar rumah, bukan hanya sekedar keluar dari rumahnya, butuh berjalan baru dia bisa mendapatkan atau bisa melakukan. Sekarang enggak, kita bangun tidur enggak perlu bangun dari tempat tidur kita, kita bisa melakukan dosa. Ya apa, kadang tidur sampingnya HP-nya, bangun tidur enggak pakai baca doa ngeliat HP-nya. Terkadang yang ia lihat ini perbuatan yang gak layak. Mungkin ngelihat video yang tidak sepantasnya untuk lihat, yang malam dia belum sempat keluar dari aplikasi tersebut, tertidur, bangun, ngelihat dulu. Gak baca doa, ngelihat yang diharamkan. Atau semisalnya dari perbuatan dosa yang lainnya. Intinya kita bisa melakukan dosa sekalipun gak keluar dari rumah. Lah dosa kecil sekalipun kita tetap butuh meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dosa besar. Memang sekalipun dosa kecil itu bisa hilang dengan kebaikan. Dosa kecil bisa hilang dengan kebaikan lainnya. Melakukan dosa kecil, wudu. Melakukan dosa kecil, sholat. Melakukan dosa kecil, membaca Al-Quran. Melakukan dosa kecil, bersedekah. Bisa kehapus dosa kecilnya. sebagaimana Allah berfirman, ya, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan, menghapus kejelekan-kejelekan, yaitu dosa-dosa kecil. Kebaikan dapat menghapus dosa kecil. Nabi pun mengatakan, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, sertakan, lanjutkan setelah kejelekan kebaikan, karena kebaikan dapat menghapus kejelekan. Itu dosa-dosa kecil sekalipun, tapi tetap kita butuh meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Agar tidak selalu kita menyepelekan, meremehkan dosa kecil. Allah, dosa cilik itu engkau sembahyang yo hilang. Lah kalau sudah meremehkan yang kecil, mau tidak mau di kemudian hari dia akan meremehkan yang besar. Mau tidak mau pasti. Engkau segede tak apa-apa, Allah pengampun, engkau awak dhewe tobat, diampuni. Ya sudah, ngentengkan dosa besar. Dan itu bukan sifatnya orang beriman. Kenapa? Karena sifatnya orang beriman itu jauh berbeda dengan sifatnya orang munafik. Kalau orang beriman melihat dosa sekalipun kecil, sekalipun sedikit, seperti gunung akan menjatuhinya. Seperti gunung akan menjatuhinya. Tapi kalau orang munafik melihat dosa kecil atau bahkan mungkin dosa besar seperti lalat yang hinggap di anggota badannya kemudian dia hilangkan, enteng, gampang, ringan. Beda jauh. Kalau orang beriman menganggap gunung akan menjatuhinya. Tapi kalau orang munafik menganggap sepele, menganggap kecil. Lah itu bukan sifatnya orang beriman. Kenapa? Karena mereka melihat, orang beriman itu melihat siapa yang mereka langgar, perintah siapa yang mereka tinggalkan, larangan siapa yang ia kerjakan. Mereka melihat itu. Kalau yang dilanggar itu adalah Allah, sekalipun kecil itu besar. Seperti yang sering kita contohkan, kita kalau melempar orang rakyat jelata dengan batu kecil, paling polisi kalau misalnya ada perdebatan menganjurkan mereka untuk berdamai. Alame watu cili ae lho. Diperintahkan kita untuk berdamai. Ojo rame-rame wis damai ae. Masalah ngene to ae. Tapi kalau dengan batu ukuran yang sama kita lempar presiden, masalah besar. Gak mungkin polisi mengatakan, "Eh, minta maaf, damai aja." Gak ada. Pasti penjara. Kenapa? Siapa yang dilanggar? Orang nomor satu di negeri. Pasti beda. Orang mukmin juga gitu. Ketika ia melanggar perintahnya Allah, mengerjakan yang dilarang oleh Allah, mereka anggap besar. Sekalipun di dalam agama itu dikatakan kecil, tapi mereka sudah menganggapnya besar. Lah dosa kecil ini gak akan mungkin lepas seorang manusia darinya. Pasti ada. Entah itu sering ataupun jarang, yang jelas pasti ada. Entah itu setiap hari ia kerjakan atau sewaktu-waktu, pasti ada, gak akan mungkin lepas dosa kecil dari manusia. Tapi kalau dosa besar, mungkin banyak orang yang menjauhinya, banyak orang yang menghindarinya. Tapi kalau dosa kecil gak akan mungkin lepas darinya. Karena itu Allah mengatakan orang yang berbuat baik adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan kejelekan, kecuali dosa-dosa kecil. Kenapa? Gak mungkin bisa terlepas dari manusia. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah ya zat yang maha luas ampunannya. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan dan menyatakan tidak akan pernah sama orang yang baik dan orang yang jelek, enggak akan mengenal sama. Amnaj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi amnaj'alul muttaqina kal fujjar. Tidak akan pernah sama orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berbuat amal saleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan di bumi, atau orang-orang bertakwa dengan orang-orang fajir, orang-orang yang melakukan kezaliman, enggak pernah sama. Di mana enggak pernah sama? Di dunia maupun di akhirat. Di dunia enggak sama. Kenapa enggak sama? Orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang berbuat baik, dia enggak akan mungkin dilanda dengan kegalauan, kesumpekan, kebingungan, gak akan mungkin. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh, gak akan mungkin. Dan kita lihat ya, para ulama al-amilin, para awliya al-salihin, gak pernah mereka bingung masalah perut mereka, masalah kehidupan dunia mereka, gak pernah bingung mereka. Gak pernah bingung mereka. Mau punya, mau gak punya, mau makan, gak makan, biasa. Tapi kalau urusan akhirat, bingung, resah mereka. Kenapa? Karena mereka takut. Gak takut gak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Takut tidak masuk surganya Allah. Takut masuk nerakanya Allah, azabnya Allah. Takut. Nah, itu urusan akhirat, tapi dunia mereka gak pernah resah. Gak pernah bingung, gak pernah galau. Sehingga makan, gak makan, ada, gak ada, biasa. Tapi kalau orang yang jelek, orang yang zalim, gak punya duit, bingung. Gak punya duit, bingung. Kantongnya gak ada duit, celengannya habis, bingung. Apalagi kalau bertepatan dengan hal-hal yang banyak membutuhkan uang. Yang mana butuh biaya sekolah, mau daftar, yang mana untuk ini, yang mau untuk bayar listrik atau apa namanya kreditan dan yang lain, supaya bingung, terus bingung, turu gak enak turu, mangan gak enak mangan. Kenapa? Bukan orang yang beriman, bukan orang yang banyak beramal soleh, bukan orang yang bertakwa, beda. Di dunia, di akhirat tambah jelas perbedaannya. Kalau orang yang beriman, beramal saleh, bertakwa, surga sudah menanti. Nunggu-nunggu, surganya nunggu-nunggu, bukan orangnya, surganya yang nunggu-nunggu. Oh, diadakan surga oleh Allah itu disediakan untuk mereka. Beberapa ayat Al-Qur'an Allah sudah menegaskan. U'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya melebihi langit dan bumi itu disiapkan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa dimasukkan oleh Allah ke surga. Beda, surganya menanti. Tapi kalau orang fajir, orang yang melakukan kezaliman, orang yang banyak melakukan kemaksiatan, kemungkaran, surganya gak menanti, neraka yang menunggu. Bukan surga, tapi neraka yang menunggu. Beda, di dunia beda, di akhirat beda. Gak akan mungkin pernah sama antara orang beriman, beramal soleh, bertakwa dengan orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alhum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa mahyahum mamatum sa'a ma yahkumun. Jelek, salah sangkaan orang yang menyangka bahwasanya orang yang melakukan kejelekan-kejelekan itu disamakan oleh Allah dengan orang-orang beriman dan beramal soleh, baik dalam hidupnya mereka ataupun matinya. Jadi ada orang yang menyangka, mengira, ya itu, angan-angan lagi, angan-angan yang gak benar, punya pikiran gak benar, dianggap sama. Sehingga Allah menegaskan, gak akan pernah sama dan tidak akan pernah disamakan antara orang yang melakukan kejelekan dengan orang yang melakukan kebaikan, antara orang yang beriman dengan orang yang gak beriman, gak akan pernah sama. Sampai kapanpun gak akan pernah sama. Orang yang beriman dengan enggak beriman enggak pernah sama. Orang beriman enggak akan mungkin abadi di dalam neraka. Orang yang enggak beriman abadi di dalam neraka, enggak sama. Orang yang beramal sholat dengan orang melakukan kejelekan, enggak sama. Orang yang beramal sholat akan selamat dari sirat, masuk surga. Orang yang tidak beramal sholat akan masuk neraka, tidak akan selamat dari sirat. Enggak akan pernah sama. Jadi enggak bisa disamakan antara yang baik dengan yang jelek, antara yang berbuat baik dengan orang yang berbuat kejelekan. Nah, itu sifatnya orang-orang yang berbuat baik yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Dan insyaallah di pertemuan-pertemuan akan datang akan disebutkan sifatnya. Allah mensifatkan para malaikat dan para nabinya dan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa terus kuat menghindar dari kejelekan, keburukan, khususnya dosa-dosa besar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga tetangga kita, teman kita, umat Islam pada umumnya dari kejelekan, dari dosa-dosa besar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membentengi kita dengan kokoh dari kejelekan-kejelekan tersebut, dan mudah-mudahan Allah meringankan, memudahkan kita melakukan kebaikan, ketaatan di dalam keseharian kita, di dalam waktu-waktu kita, di dalam sisa hidup kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.